Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab ke-50 pada ayat surat Al-A'raf 190, yaitu bab penjelasan tentang pemberian nama dengan ta'bid li ghairillah. Memberi nama dengan nama ta'bid li ghairillah, ini termasuk syirkun yunafi kamalat tauhid, perbuatan kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kita lanjutkan ucapan Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah. Faqala ba'du ahlul ilmi, sebagian para ulama berkata, la yumkin an naqula bitahrim, tidak mungkin kita katakan, tidak mungkin kita mengatakan bitahrim, perkara yang haram. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam qala, sedangkan Rasul sendiri mengatakan, ana nabi la kadiba, ana ibnu Abdul Muthalib. Di dalam hadis Bukhari pernah beliau berkata, saya seorang nabi, la kadib, tidak berdusta, ana ibnu Abdul Muthalib, saya putra. Siapa? Abdul Muthalib. Di sini beliau menyebutkan Abdul Muthalib, bukan Abdullah. Maka ucapan ini, apakah menunjukkan bolehnya memberi nama dengan ta'bid kepada selain Allah? Maka kata Syekh, fannabi SAW la yaf'alu haram, nabi tidak mungkin melakukan hal yang haram. Tidak mungkin. Fayajuz ayyu'abbad lil muthallib illa idza wujida nasakh. Tidak dibolehkan untuk yu'abbad, memberi nama ta'bid kepada muthallib, kecuali apabila didapatkan yang menghapus. Dan ini pendapat takrir Ibnu Hazm rahimahullah. Yani Ibnu Hazm berpendapat pengecualian Abdul Muthalib. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Sebagaimana ucapan yang lalu, hasya Abdul Muthalib. Maka Syekh Utsaimin meluruskan ucapan Ibnu Hazm. Namanya ucapan ulama, bisa keliru. Sehingga kalau keliru, diluruskan. Ucapan Ibnu Hazm mengecualikan nama Abdul Muthalib ini, kata Syekh, walakin as-shawab, namun yang benar, tahrimut ta'abbud lil Muthalib, haram memberi nama kepada anak dengan penghambaan kepada Muthalib, yakni diberi nama Abdul Muthalib, haram hukumnya. Kenapa demikian? Sedangkan Nabi sendiri mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib. Kata Syekh, fala yajuz li ahadin an yusammiya ibnahu Abdul Muthalib. Tidak boleh, berarti haram, seorang bapak memberi nama kepada anaknya dengan nama Abdul Muthalib. Lalu ucapan Nabi di sini dalam hadis Bukhari bagaimana? Yani ana ibnu Abdul Muthalib, saya putra dari Abdul Muthalib. Jawabannya adalah fahuwa min bab al-ikhbar. Ucapan beliau dalam hadis Bukhari ini dalam bentuk berita. Walaysa min babil insya, bukan dari sisi al-insya. Artinya insya memerintahkan kepada umatnya untuk memberi nama anaknya Abdul Muthalib, bukan. Sekedar ikhbar. Wa nabiyyu alaihi salatu wassalam akhbara anna lahu jaddan ismahu Abdul Muthalib. Di sini kata Syekh, Nabi hanya mengkhabarkan beliau punya kakek. Siapa kakeknya? Namanya Abdul Muthalib. Dan kita tahu pada masa itu masih masa-masa jahiliyah, sehingga penamaannya pun seperti ini, hambanya Muthalib. Walam yurid anhu, tidak diinginkan, tidak didatangkan dari Nabi, walam yurid anhu annahu sumia Abdul Muthalib au annahu amara ahada sahabatihi bidzalik. Tidak pernah datang, lam yurid, pernah tidak pernah datang dari Nabi bahwasanya beliau memberi nama seorang dengan Abdul Muthalib. Ya, antum sebutkan, adakah nama-nama putra beliau diberi nama Abdul Muthalib? Tidak ada. Tidak pula kata Syekh, beliau tidak menyuruh seorang pun dari sahabat diberi nama Abdul Muthalib. Wala annahu aqar ahadan ala tasmiyatihi Abdul Muthalib. Tidak pernah pula Nabi menetapkan seorang yang diberi nama Abdul Muthalib. Iya. Artinya tidak pernah beliau membiarkan ada orang yang diberi nama Abdul Muthalib lalu dibiarkan. Karena beliau orang yang memberi petunjuk. Kalau salah ditegur. Kalau keliru diluruskan. Itu beliau. Ketika ada sahabat punya nama, maknanya jelek. Namanya jelek. Nabi pun menyuruh untuk mengganti dengan nama yang baik. Ketika itu namanya Hazan. Hazan. Apa makna Hazan? Sedih. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pilihan nama yang lebih baik. Innaka anta Sahal. Sesungguhnya kamu namanya Sahal. Apa makna Sahal? Mudah. Tetapi orang ini mengatakan, lam ughayyir bima sammani abi, tapi saya tidak akan merubah nama yang sudah diberikan oleh bapak saya. Saya tidak mungkin. Padahal mungkin-mungkin saja, boleh-boleh saja. Apalagi namanya jelek, atau bukan jelek, mengandung makna yang kurang baik, sedih. Itu beliau. Jika kalau ada seorang sahabat yang namanya Abdul Muttalib, pasti akan diingatkan, karena maknanya tidak masuk dalam kategori mentauhidkan Allah. Ma'asyiral muslimin, wal kalamu fil hukmi la fil ikhbar. Sehingga di sini kalam bukan bab hukum. Hukum boleh memberi nama Abdul Muttalib. Wa la fil ikhbar. Wa farqa bainal ikhbar wa bainal insya wal iqrar. Maka farq, bedakan susunan kalimat. Ada yang namanya ikhbar, berita, ada yang namanya insya, ada yang namanya iqrar. Ini dalam bahasa Arab. Adapun dalam ucapan beliau, ana nabi la kadib, ana ibnu Abdul Muthalib, ini min babil ikhbar. Walihada qala nabi, oleh karena itulah nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama banu Hashim wa banu Abdi Manaf syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf syai'un wahid, sesuatu yang satu. Artinya la yajuz at-tasammi bi Abdi Manaf, tidak boleh pula memberi nama dengan nama Abdi Manaf, salah satu cucu dari atau kakek dari kakeknya nabi namanya Abdi Manaf. Ma'asyiral muslimin, ini poin yang kedua dalam penjelasan terkait penamaan dengan nama Abdul Muthalib. Wa qad qalal ulama, telah berkata para ulama, inna hakil kufri laisa bi kafir. Ini kaidah. Para ulama kita berkata, sesungguhnya haki al-kufr, orang yang menceritakan perbuatan kufur, bukanlah dia itu orang kafir. Nabi menceritakan perbuatan syirik. Penamaan Abdul Muthalib, ya, penamaan dengan nama penghambaan kepada selain Allah, ini perbuatan yang tidak boleh. Maka bukanlah nabi itu melakukan perbuatan kufur. Wa Rasul alaihi salatu wasallam yatakallam an syai wa qad waqa'a wa intaha wa madha. Sebab di sini beliau Rasul alaihi salatu wasallam berbicara dengan sesuatu yang qad waqa'a, sesuatu yang sudah terjadi pada kakeknya Abdul Muthalib, Abdi Manaf, nama-nama yang sudah terjadi, wantaha, dan sudah berakhir, orangnya sudah dikubur, wamabo, dan sudah lewat. Sehingga yang betul kata Syekh, annahu la yajuz ayyu abad li ghairillah mutlaqan, tidak boleh seorang memberi nama dengan penamaan abad tetapi kepada selain Allah secara mutlak. Secara mutlak maksudnya menyelisih ucapan Ibnu Hazm, kecuali Abdul Muthalib. Syekh Utsaimin mengatakan sekalipun Abdul Muthalib tidak boleh. La bi Abdul Muthalib wala khairih, tidak boleh dengan Abdul Muthalib atau selainnya. Selainnya misalnya Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, ya. wa alaihi fayakunu ta'bid li ghairillah minasyirki. Maka dari sini ta'bid, penamaan abd kepada selain Allah, termasuk perbuatan syirik. Ikhwati fillah, demikian penjelasan Ibnu Hazm. Kita bacakan riwayat Ibnu Abbas tentang kisah surat Al-A'raf ayat yang sudah kita baca 190. Qala wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, fil ayati, tentang ayat, yakni ayat surat Al-A'raf 190. Apa kata Ibnu Abbas? Qala lamma tahosyaha, lamma tahosyaha Adam, maka setelah Adam tahosya. Kita sudah pahami kemarin menggauli istrinya, ya, tahosyaha artinya menggauli istrinya, yakni Hawa. Hamalat, maka Hawa pun hamalat, mengandung, hamil. Fa'atahuma iblisu, maka datanglah iblis, ya, maka datanglah kepada Adam dan Hawa iblis. Riwayat Ibnu Abbas. Apa kata iblis? Faqal, inni sahibukum alladhi akhrajakuma minal jannah. Kata iblis, saya adalah temanmu, sahib, temanmu, yang telah mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ini kata iblis. Kita baca dulu. Latuti'an nini, artinya apa? Pasti kamu berdua harus taat kepada saya. Kita baca latuti'an nini, pakai lam taukid. Pasti kamu harus mentaati saya, kata iblis. Aula aj'alanna lahu qarnai iyilin, atau kalau tidak, pasti aku akan jadikan bagi anakmu itu yang ada di perut qarnai, dua tanduk. Iyilin artinya tanduk kijang. Jadi kalau kamu tidak manut sama saya, nanti saya akan jadikan anakmu lahir punya dua tanduk kornai, seperti tanduknya kijang, ya, ya, atau rusa, ya, menjangan, ya, punya tanduk. Taib, fayakhruju min batniki, dia akan keluar dari perutmu. Ya, ini iblis mengancam kepada Hawa, anakmu akan keluar dari perutmu. Fayasukuhu, lalu merobek perutmu. Ya, fayasukuhu, dia akan merobek perutmu. Wala af'alanna, dan pasti kata iblis, saya akan melakukannya. Yukhawifuhuma, kata Ibnu Abbas, yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Samayahu Abdul Haris, iblis menyuruh kepada Adam dan Hawa untuk memberikan nama Abdul Haris. Fa'abaya, maka Adam dan Hawa menolak ayuti'ahu, untuk mentaati iblis fa kharaja mayyitan, sehingga anak lahir dalam keadaan mayit, mati. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, summa hamalat, lalu istri Adam pun hamil. Fa'atahuma fadakarolahuma, setelah hamil dan iblis datang kepada keduanya dan mengingatkan kepadanya. Fa'adrokahuma hubbul walad, ketika anak sudah lahir maka didapatilah Adam dan Hawa hubbul walad, mencintai anak. Fasamayahu Abdul Haris, lalu Adam dan Hawa memberikan nama dengan nama Abdul Haris. Fadalika qawluhu, itulah firman Allah, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, rawahu Ibnu Abi Hatim. Ma'asyiral muslimin, ini riwayat Ibnu Abbas terkait ayat surat Al-A'raf tadi. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin. Qauluhu, qauluhu, ucapan muallif iblis, yakni kisah tentang iblis datang menemui Adam dan Hawa. Siapa iblis? Iblisu ala wasmi if'il, waqila min ablasa, iblis itu dari kalimat ablasa, yublisu iblis. Apa itu maknanya? Idza ya'isa, apabila berputus asa. Yeah. Kenapa demikian? Li'annahu ya'isa min rahmatillahi ta'ala, karena iblis makhluk yang telah berputus asa dari rahmat Allah. Yeah. Telah berputus asa dari rahmat Allah, maka dikatakan iblis. Iblis datang kepada Adam dan mengingatkan kepada Adam, saya ini temanmu yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Kalimatnya lihat di sini. Kalau kita perhatikan, iblis mengingatkan kepada Adam, ya, dan Hawa, dia adalah musuh. Ya apa tidak? Karena Adam dikeluarkan dari surga dengan sebab bisikan-bisikan iblis. Ya bani Adam, layahtitannakumus syaitan, wahai anak Adam, jangan kalian terfitnah dengan fitnahnya syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana iblis akhraja abawaikum, telah mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Jangan sampai kalian terfitnah dengan godaannya syaitan. Ya. Bagaimana iblis yanzi'u anhuma libasahuma? Iblis menggoda Adam di surga sehingga pakaian lepas dari badannya Adam dan Hawa, lepas, tidak pakai baju. Setelah makan buah yang dilarang oleh Allah, fa'akala, keduanya makan, maka kemudian badat lahuma sa'atuhuma, terlihat aurat depan dan aurat belakang. Lihat di sini, lepas pakaian yang Allah berikan di surga setelah Adam berbuat sesuatu yang dilarang oleh Rabbnya. Inilah iblis. Maka iblis mengingatkan kepada Adam dalam riwayat ini. Nanti kita akan jelaskan apa mungkin ada musuh ketika ingin menjebak yang lawannya, dia mengingatkan, saya ini musuhmu. Nah, di sini sesuatu yang akan dipelajari, sampai kalau Syekh Utsaimin nanti, sisi kelemahan kisah ini. sisi kelemahan kisah ini. Taib. Kemudian iblis dalam riwayat ini mengatakan latuti'annini. Apa maknanya? Jumlah isminiah. Artinya wallahi latuti'annini. Demi Allah kamu berdua harus taat kepada saya untuk memberi nama dengan nama Abdul Haris. Kalau anakmu lahir harus diberi nama Abdul Haris. Kalau tidak, apa ancamannya iblis? Akan dijadikan kornai iyilin, akan dijadikan dua tanduk iyilin huwa dzakarul awal, jantannya rusak. Jadi rusa yang jantan namanya iyilin, rusa atau menjangan punya tanduk. Fasammayah Abdul Haris, ikhtaro hadal ism, dipilih oleh iblis nama ini untuk anaknya Nabi Adam. Kenapa? Li'anahu ismahu fa'arada ayya'badah linafsih. Karena iblis menginginkan dengan nama tersebut agar anaknya menghamba kepada dirinya. Karena Haris itu maknanya adalah Al-Kasib. Haris secara makna Al-Kasib, orang yang berusaha. Jadi dia diberi nama dengan penamaan menyandarkan kepada dirinya. Itu yang dimaukan oleh iblis. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana penamaan secara sahih dengan nama Abdul Haris. Sama Yahu Abdul Haris, maka Adam dan Hawa pun ya, diberi supaya memberi nama kepada anaknya Abdul Haris. Fakharaja mayyita, kalau tidak akan lahir dalam keadaan meninggal. Lam yahsul at-tahdidil awal. Wa yajuzu ayakuna min jumlah la af'alanna wa li'annahu qala wa la akhrijannahu mayyita. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kemudian secara ringkas, ya, secara ringkas hadihil qissah, kata Syekh Utsaimin, kita ringkas penjelasannya, wa hadihil qissah batilah. Kisah seperti ini kisah yang batil. Min wujuh, dari tujuh sisi. Syekh Utsaimin mengatakan kisah ini adalah kisah yang batil dari tujuh sisi. Yang pertama, annahu laisa dzalik khabarun sahih 'anil nabi. Berita ini bukan berita yang benar dari Nabi. Karena riwayat dari siapa tadi? Ibnu Abbas. Dan riwayat ini bukan sahih dari Nabi. Wa hadza minal akhbar allati la tutalaqqa illa bil wahyi. Dan berita-berita seperti ini tidak akan diambil kecuali berdasarkan wahyu. Waqad qala Ibnu Hazm an hadhil qissah. Ibnu Hazm sendiri berkata tentang kisah ini, innaha riwayatun khurafatun makdzubatun maudhu'ah. Kisah ini kisah yang khurafah, menyimpang. Dan makdzubah, didustakan oleh para ulama. Maudhu'ah, cerita yang dibuat-buat, satu sisi. Sisi yang kedua, annahu law kanat hadhihi al-qissah fi Adam wa Hawa lakana haluhuma imma ayatuba minasyirki aw yamuta alaihi. Kalau seandainya kisah ini adalah tentang Adam dan Hawa, maka keadaan Adam dan Hawa ada dua kemungkinan. Imma ayatuba, dia Adam dan Hawa keduanya telah bertobat dari syirik. Au yamuta alaih, atau berarti mati di atas perbuatan syirik. Fa in kulna mata alaih, kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, kana dzalika a'zam, itu kedustaan yang sangat besar. Tak mungkin seorang nabi mati di atas perbuatan syirik. Tak mungkin. Min qawli ba'di zanadiqah, sebagaimana ucapan orang-orang zindik, orang zindik, orang munafik yang mengaku-ngaku Islam tapi merusak Islam. Apa kata orang zindik? Idza madzakarna Adam wa fi'alahu wa taswijahu bintaihi bismihi bil khina, alimna bi anna al khalqa min nasli fajirin wa anna jami'an nasi min unsuriz zina. Ya, ucapan orang zindik, apabila apa yang disebutkan tentang Adam wa fi'alihi dan perbuatan Adam, apa itu? Taswijahu bintaihi, Adam menikahkan dua putrinya, bibnaihi, dengan dua anak laki-lakinya, bil khina, dengan perbuatan zina. Bagaimana kakak beradik menikah? Orang zindik. Kalau apa yang kau sebutkan, Adam menikahkan dua putrinya dengan dua putranya perbuatan zina, alimna bi annal haqqo min nasli fajirin, berarti kita tahu bi annal khalqo, makhluk-makhluk, itu manusia, keturunan orang yang fajir. Karena kita berasal dari anak keturunan Adam. Wa inna jami'an nas, berarti seluruh manusia, min unsuri zina, dari unsur zina. Orang zindik menuduh seperti itu, padahal syariat berlaku demikian untuk Adam. Adapun bagi umat Islam, tidak boleh kakak beradik menikah. Jangankan kakak beradik, seorang laki-laki menikah dengan kakaknya dan menikah pula dengan adiknya, tak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salah, tak boleh mengumpulkan laki, seorang laki-laki dua istri kakak beradik, tak boleh. Bagi umat Islam tak boleh. Baik, kecuali yang sudah lewat. Itulah ucapan orang zindik. Maka Nabi Adam tentunya terbebas dari perbuatan syirik. Wa in faman jawaza mautu mauta ahadin minal anbiya ala syirki faqad adaman firya. Siapa yang membolehkan mengatakan boleh seorang mat, seorang nabi meninggal dalam keadaan berbuat syirik, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang paling besar. Tidak ada seorang pun dari nabi meninggal dalam keadaan syirik. Kenapa? Mereka maksum. Ya, mereka itu maksum. Wa in kana taba min asyirki, kalau seandainya keduanya Adam dan Hawa taruhlah telah berbuat dari kesyirikan, fala yaliku bi hikmatillah wa adlihi wa rahmatihi ayyut tara khata'ahuma wa la yudkar taubatuhuma minhu, bukan termasuk tidak layak, tidak pas dengan hikmahnya Allah, keadilan Allah, rahmatnya Allah, keduanya berbuat kesalahan lalu tidak disebutkan taubatnya. Para nabi, para rasul, orang-orang yang mereka ketika dikisahkan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Adam dan Hawa bertobat, ya, ketika makan buah yang Allah larang, Allah pun menerima tobat Adam dan Hawa dalam Al-Qur'an. Nabi Musa ketika membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, bertobat, Allah pun menerima tobatnya. Kisahnya dalam Al-Qur'an ada. Bukan termasuk hikmah kalau Allah tidak menceritakan kesalahan dan tobatnya. Fayamtani hayatal imtina. Maka hal yang tidak mungkin jika Allah ayyukar Allah al-khati'ah min Adam wa Hawa wa qataba wa lam yadhkur taubatuhuma. Adam dan Hawa telah bertobat dan tidak menceritakan tobatnya. Wallahu ta'ala idza dzakara khati'atan ba'd anbiya'ihi wa rusulih. Allah kalau bercerita kesalahan sebagian nabi dan rasulnya seperti tadi Adam, Nabi siapa? Musa, ya, akan diceritakan tentang taubatnya. Kama kisati Adam nafsi akala minasyajarah, hina akala minasyajarah, ketika makan buah yang dilarang. Wa zaujahu wataba min dalik. Demikian pula istrinya dan bertobat dari perbuatan kesalahannya. Seperti siapa lagi? Nabi Musa berbuat salah, bertobat, Allah terima tobatnya. Kisahnya ada dalam Quran. Bahkan Nabi Yunus yang berdakwah di kaumnya, kemudian meninggalkan kaumnya, bertobat dan Allah terima tobatnya. Ma'asyiral muslimin, ini sisi yang kedua. Masih ada 5 poin kelemahan sisi kisah ini. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.